wawasu abidal hurufi muqtilu imalah wa qatubaqal amalu waja'izun waja'izun matafa waja'izun Wajah izun rafuka ma'atufan ala mansubi ina ba'da antas takmila Wa ahlikat bi inna lakinna wa an min duni latawala alla waka'an wa khufat Inna faqala al-amalu wa ta'zamun lama idama tuhmalu Wa rubbama stigniya anha in bada manatikun aradahu mu'tamida Wa al-fi'lu illam yakun nasukhan falatul fihi ghaliban bi indin musala Wa in yukhafaf wa in tukhafaf anna fasmuhasakan wal khawar ja'al jumlatan min bari'an Wa in yakun fila wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a Fal ahsanu faslu bikot awna finau tamfisini law wa qalilun dikrunaw Wa khufifat ka'anna aydan fanwi mansubuha wa sabitan aydan ru'i Amala inna ja'al lila finakirah mufadatan da'at ka'aw mukarara Fasib biha mudafan aw mudari'a wa ba'dada kalau khabarut korrafi'a Warakibil mufada fatihan kala hawla wala quwata wa sanija ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba Wa mufradan na'tan lima benyiyin yali fataha abhin siban awira fa'ta'dili Wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabadi wa sibhu awira faksidin Wal asfu ilam tatakarrolah kumalahu bimali na'ti di fasintama Wa atilam ahamzat istifhami ma tastahikku dunal istifhami Wa sya'abida babi isqatul khabar idal muradu maksukutihi duhar Insib bil fi'lil qalbi juz'ai ibtida'ani ro'a khala alimtu wa jadab Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadar wa ja'allad katakab Wa ja'ala alladhi kataka wa hatta alam wallati kasayyara aidan bihansi mubtadan wa khobara Wa khussa bittaliki wa ilga imamin qablu hab wal amr hab qat ujima Kada ta'allam wali gairi madimin siwa huma ja'al kullama la huzukin Wa jawazil ilga ala fibtida wa mi damira shani awla mabtada fi وجاوزل الغالا في ابتداء وميدا ميروشاني اولا مبتدا في مهم الغا ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا مبتداء أو قسم قد والاستفهام داله هدم لعلم إرفان وظن توهما تأدية لواحد ملتزمة وللرؤى رؤيا مما لعالم الطالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وقد تدن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولن ينفصل بغير درف أو كدرف أو عمل من بعد منصوب وإن بعد منصوب بمجزم حيث هل وبعد ما ولس وإن بعد فصلت يتمل وإن بعد دي فصلت يتمل إلى ثلاثة رأوا Wa ujriyan kalau kadan ni mutlaqa Inda sulaymin nahu kul dan musyika Ila salah satin ru'awa ya, tadi ada tambahan faedah ya Sebutkan oleh Syarif tadi Tentang sisi yang kedua dari i'rabnya apa? Lafzan ya. Jadi yang pertama lafzan di i'rab sebagai tamiz ya. Kemudian mufradan sebagai apa? Hal Yang kedua tadi sebutkan lafzannya sebagai apa? Hal juga ya Ditakwil berarti malfudhan Mufradanya sifat dari lafzan ya. Kemudian yang berikutnya Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana' ila'u husman zahiran haythu waqa' Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana' ila'u husman zahiran haythu waqa' Al-wawu ala hasma qamlah Ba'du mubtadaun marfu'un wa rafi'a dhamma wa mudhaf ma ismul mausul Al-wawu harf 'atfin ba'du mubtadaun marfu' wa rafi'a dhamma wa mudhaf ma ismul mausul mabni'u sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi yudhafu fi'lun مضارع مبني للمجهول ولم فاعل ضمير مسن فيه جوازا تقديره ويعود الى ما والجمله فعليه لا محل لها من الاعراب والجمله فعليه لا محل صله حتما مفعول مطلق لفعل محذوف